طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali di majlis ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah taufik, di samping mengenal agama Islam juga bisa mengamalkannya. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan arkanul Islam, arkanus shalah. Jadi di antara materi-materi yang seharusnya kita ketahui adalah apa? Minimal itu ada 10, ada pengertian, ada keutamaan, ada dalil, ada tata cara, ada syarat, kemudian ada rukun, ada wajib, ada makruh, ada sunnah, ada pembatal. Paling tidak itu minimal ada 10. Nah, diantaranya adalah arkanus sholat. Adapun rukun sholat, rukun itu adalah sesuatu yang harus ada, tidak boleh tidak. Tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, itu rukun. Beda dengan wajib. Nanti apa rukun dengan wajib? Kalau rukun dengan wajib, persamaannya sama-sama wajib. Wajib ya wajib, rukun ya wajib. Persamaan yang kedua antara rukun dengan wajib, kalau sama-sama membatalkan, sama-sama pembatal jika ditinggalkan dengan sengaja. Kemudian itu persamaan. Adapun perbedaan, kalau rukun dengan wajib, perbedaannya rukun itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi lupa maupun dalam kondisi sengaja. Ini rukun. Kalau wajib itu aja batalnya ketika hanya sengaja. Jadi batalnya ketika meninggalkan wajib itu dengan sengaja. Ini perbedaan antara rukun dengan wajib. Adapun rukun sholat itu ada semuanya ada 14. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ini rukun yang pertama. Kemudian dalilnya adalah dari Nabi SAW, ibtahu sholat tuhur wa tahrimu wa takbir wa tahlilu wa taslim. Bahwa kunci sholat itu adalah tohara, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah berdiri. Al-qiyamu fil fardhi lil qadiri alaihi. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri pada sholat wajib bagi yang mampu. Kenapa kok sholat wajib? Karena sholat nafilah boleh sambil duduk, baik itu mampu atau tidak mampu. Kalau untuk sholat sunnah, kita katakan boleh dilakukan sambil duduk. Tapi kalau untuk berdiri, wajib, untuk sholat wajib, maka berdiri adalah termasuk harus. Dalilnya adalah waqumu lillahi qanitin. Waqumu artinya sholatlah kalian dalam kondisi berdiri, itu qumu. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah qiraatul Fatihah fi kulli rakaatin. Membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi setiap rakaat surah Al-Fatihah itu adalah rukun. Ya kan? Adalah rukun baik itu pada salat jahriyah maupun pada salat sirriyah. Cuma ini hanya berlaku untuk siapa? Salat sendirian dan bagi imam. Nah, salat sendirian dan bagi imam itu tidak ada khilaf kalau setiap rakaat itu adalah membaca Al-Fatihah. Yang ada khilaf itu adalah makmum. Makmum apakah membaca surah Al-Fatihah ataukah tidak. Ini cuma dua khilaf yang paling kuat, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Adapun Imam Ahmad mengatakan tidak. Imam makmum itu tidak wajib membaca Al-Fatihah. Dan kemarin juga sudah kita sebutkan ada 4 orang yang gugur ada 4 orang yang tidak membaca Al-Fatihah tetap sah sholatnya. Ini sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah apa? Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Yang kedua siapa? Orang yang lupa. Yang ketiga orang yang masbuk. Dan yang keempat adalah orang yang mendapati rukunya imam. Jadi ini ada 4 orang kondisi yang dia tidak membaca Al-Fatihah tapi tetap sah sholatnya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah 4-5 adalah ruku dan tumanina. Ruku dan tumanina. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina manurka'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, rukulah kalian dan sujudlah. Ruku adalah termasuk sholat. Ruku dan tumanina. Kemudian yang ke-6 dan 7 adalah al-i'tidalu ba'da ruku'i wa tumanina. Adalah i'tidal. Artinya bangkit dari ruku dan tumanina. Ini juga adalah termasuk rukun. Ini yang tidak ada khilaf. Kemudian 8-9 adalah sujudu wa tumanina. Sujud dan tumanina. Pada kalimat wasjudu. Kemudian ada pun yang wajib pada sujud. Itu ada sujud pada 7 anggota. Anggota badan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas. Kala Nabi SAW umirtu anasjud ala sabati a'zum. Alal jabha wa syara biyadihi ala anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Saya diperintahkan sujud pada 7 anggota badan, dahi, beliau mengisyaratkan dengan tangannya, hidungnya, dan kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kakinya. Ini adalah apa? Termasuk yang wajib. Demikian juga hadis dari Nabi SAW dari Abdullah bin Abbas, ancaman bagi mereka yang tidak mau menempelkan hidungnya sebagaimana dia menempelkan jidatnya. Qala Rasulullah SAW, la salata liman lam yusibu anfuhu minal ardi ma yusibu jabinuhu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya dari tanah sebagaimana dia menempelkan jidatnya. Kemudian rukun salat yang berikutnya 10-11 adalah al-julusu baina sajdataini wa tumanina fihi. Duduk di antara 2 sujud dan tumanina. Ini juga adalah termasuk rukun. Jadi duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ke-12 adalah tasyahudul akhir. Tahiyat akhir. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qal kunna naqulu qabla yufrad alaina at-tasyahud assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hakadha walakin qulu at-tahiyatu lillahi ila akhirih. Dulunya ketika tahiyat akhir kami mengucapkan sebelum diwajibkan kepada kami tahiyat itu adalah assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian mengucapkan yang seperti ini tapi ucapkanlah tahiyatu lillahi ila akhirih. Kemudian rukun, kalau ini kemarin juga sudah ada khilaf yang kita sebutkan ketika berbicara di tahiyat, di sifat sholat Nabi SAW. Jadi khusus untuk tahiyat di situ ada 3 khilafnya. Ada 3 khilafnya. Yang pertama adalah khilaf tentang mengisyaratkan jari telunjuk itu kapan. Ini khilaf yang pertama. Kapan kita mengisyaratkan jari telunjuk? Kemudian khilaf yang kedua adalah apa? Tahrik, menggerak-gerakkan. Kemudian khilaf yang ketiga itu di mana? Pada tahiyat adalah ucapan assalamu alayka ayuhan nabi. Apakah assalamu ala nabi atau assalamu alaika ayuhan nabi. Itu ada khilafnya. Karena Syalbani mengatakan bahwa dalam sifat sholat nabi adalah apa? As-salatu ala nabi. Bukan assalamu alaika ayuhan nabi. Ini adalah khilaf. Tapi ulama fikih jumhur mengatakan bahwa assalamu alaika ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita katakan ini adalah masalah khilaf dan sama-sama punya dalil. Kenapa? Karena assalamualaikum, bagaimana kita katakan bahwa lafaz tahiyat itu kan ada 6, ya kan? Lafaz tahiyat itu ada 6, yaitu ada lafaz tahiyat Abdullah bin Mas'ud, dan lafaznya itu adalah seperti yang disebutkan, adalah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian ada lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Umar bin Al-Khattab, ada lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ada lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Abdullah bin Umar, ada lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, dan ada lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada 6 lafaz tahiyat. Taib, ini untuk tahiyat. Kemudian rukun yang berikutnya, jadi apa namanya, kita katakan setelah tahiyat akhir itu tidak ada khilaf ya, kali ini termasuk rukun. Kemudian yang ke-13 adalah apa namanya, solawat kepada Nabi, as-salatu ala Nabi ba'da tasyahudil akhir, solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah apa, termasuk rukun. Nah, jadi solawat kepada Nabi. Kemudian yang terakhir, yang ke-14 adalah salam. Ini tidak ada khilaf. Salam di sini juga ada khilafnya adalah apa? Apakah rukun salam itu adalah dua-duanya ataukah hanya satu saja? Apakah yang rukun itu hanya yang pertama saja, yang kanan? Kemudian yang kedua itu apakah termasuk rukun ataukah termasuk sunnah ataukah termasuk wajib? Itu ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang jelas kita katakan yang keluar dari khilaf, kalau kita keluar dari khilaf bahwa apa, salam dua kali itu adalah tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Kenapa? Karena salam dua kali itu disyariatkan itu tidak ada khilaf. Yang ada khilaf itu hanya hukum. Maka apa, kita mengerjakan salam dua kali itu tidak ada khilaf. Tapi ketika kita mengerjakan salam itu hanya satu kali, disitulah mulai ada perselisihan. Oh ini tidak sah, oh ini sah. Nah, itu adalah apa namanya, al-khilaf. Taip, adapun yang wajib sholat, wajib-wajib sholat, ini sudah kita sebutkan tadi perbedaan antara wajib dengan rukun ya. Taip, kemudian adapun yang wajib, yang pertama adalah takbiratul intiqal. Karena takbir itu ada dua macam, ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbiratul intiqal. Kalau takbiratul ihram yang masuk rukun, adapun takbiratul intiqal itu adalah wajib. Demikian juga ucapan yang ini takbiratul intiqal, artinya takbir ketika apa? Ruku, ketika sujud, bangkit dari sujud, kemudian sujud lagi, bangkit ke rakaat yang kedua, itu takbir namanya apa? Takbiratul intiqal. Kemudian yang kedua apa namanya, atau ucapan qaulu samiallahu liman hamida, rabbana lakal hamdu, ini adalah ucapan juga wajib. Bagi siapa? Imam dan sholat sendirian. Bagi imam dan sholat sendirian adalah ucapan samiallahu liman hamida, rabbana walakal hamdu, itu adalah wajib. Artinya apa? Wajib ini adalah harus dikerjakan. Kalau lupa maka dia sah. Tapi kalau sengaja dia meninggalkan qaulu samiallahu liman hamida, maka apa? Maka batal sholatnya. Karena sengaja dia meninggalkan maka itu batal. Beda kalau rukun, sengaja atau tidak sengaja maka batal. Ini jadi yang wajib samiallahu liman hamida, rabbana walakal hamdu, itu siapa? Adalah imam dan sholat sendirian. Adapun bagi makmum, yang wajib itu hanya rabbana walakal hamdu. Adapun bagi makmum, yang wajib itu hanya rabbana walakal hamdu. Adapun makmum, samiallahu liman hamida, itu tidak wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan idza qala limamu samiallahu liman hamida fakulu, maka ucapkanlah kalian wahai makmum adalah rabbana walakal hamdu. Jadi kapan makmum mengucapkan samiallahu liman hamida? Kita katakan adalah apa? Ketika dia masbuk. Ketika dia menyempurnakan atau artinya dia menambah rakaat yang kurang. Ketika dia sholat sendirian. Tapi ini yang wajib dari sholat. Kemudian yang wajib yang kedua, kalau saya yang ketiga ya, sebenarnya yang ketiga. Hah? Kalau yang kedua kan pertama takbiratul intiqal, ya kan? Kemudian yang kedua ucapan samiallahu liman hamida, rabbana walakal hamdu, itu siapa? Untuk makmum dan sholat sendirian. Adapun bagi makmum yang wajib adalah rabbana walakal hamdu. Kemudian yang ketiga yang wajib, yang ketiga yang wajib dalam sholat yang ketiga adalah tasyahudul awal, adalah tahiyat awal. Taib, tasyahudul awal, tahiyat awal itu adalah termasuk yang wajib. Artinya apa? Berdasarkan dalil dari Nabi SAW, ketika Nabi SAW apa, dalam hadis dari Abdullah bin Malik bin Buhaina, sholat Nabi SAW az-zuhra, Nabi SAW pernah sholat duhur, faqama minar rakataini lulayaini walam yajlis. Nabi SAW berdiri rakaat yang ketiga dan beliau lupa duduk tahiyat awal. Kemudian apa? Wantazaran nasu taslimahu. Cuma para sahabat itu menunggu apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau salam. Kemudian apa? Fasajada sajadataini qabla yusallim. dan Nabi SAW sujud sahwi dua kali kemudian salam. Dalil menunjukkan bahwa apa? Kalau wajib ditinggalkan karena lupa, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun yang ditinggalkan, jadi perbedaan rukun dengan wajib tadi yang pertama apa? Apa perbedaannya rukun dengan wajib? Kalau rukun itu tidak boleh ditinggalkan, baik dalam kondisi lupa atau sengaja. Kalau wajib, apa namanya? Kalau lupa, jadi apa namanya? Kalau kita katakan kalau wajib ditinggalkan dengan sengaja, maka itu batal, ya kan? Batal. Kemudian kalau rukun sengaja atau tidak sengaja, maka batal. Tapi perbedaan yang berikutnya adalah apa? Bahwa kalau rukun itu harus diganti. Kalau ditinggalkan itu harus diganti rukun itu yang ditinggalkan. Tapi kalau sujud yang wajib itu cukup diganti dengan sujud sahwi. Itu perbedaan antara rukun dengan wajib. Paham maksudnya ya? Paham ya? Taib. Yang keempat atau yang ketiga di buku adalah apa? Wajib alaihi taqama ila sholati yattakhidha sutratan baina yadayhi. Ini adalah apa? Membuat sutra di hadapannya. Membuat sutra di hadapannya itu adalah wajib. Ini juga adalah khilaf di antara para ulama. Kalau jumhur al-ulama termasuk mazhabul arba, termasuk mazhab yang empat, menyatakan sutra itu adalah sunnah. Sutra itu adalah sunnah, bukan wajib. Jadi mazhabul arba, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, semuanya berpendapat bahwa sutra itu adalah sunnah. Adapun beliau di sini, termasuk Syalbani dan mazhab az-Zahiri, menyatakan bahwa sutra itu hukumnya adalah wajib. Jadi tamnaul murur amamahu. Jadi mencegah orang-orang lewat di hadapannya, wa taqaffa basarahu amma wara'ahu, dan membiarkan menahan pandangannya yang lewat di belakangnya. Artinya di belakang sutra. Dalil yang dia pakai untuk menunjukkan wajibnya adalah An-Sahal ibn Abi Khatsma qala Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum," apabila salah seorang dari kalian salat, "fal yusalli ila sutra," maka hendaklah dia salat menghadap ke sutra. "Waliya danu minha," dan hendaklah dia mendekat dengan sutra. "Wala yaqta'u syaitan wa alaihi salatahu," jangan membiarkan syaitan itu memutus salatnya. Jadi jangan membiarkan syaitan itu memutus salatnya. Ini dalil yang dia pakai bahwa itu adalah wajib, adalah perintah. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Al-amru yaqtadi al-wujub. Demikian juga hadis dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tusalli illa ila sutra." Janganlah kalian sholat kecuali menghadap ke sutra. "Wala tadau ahadan yamurru baina yadayk," jangan kamu biarkan seorang itu lewat di hadapanmu. "Fa in aba," kalau dia ngeyel tetap mau lewat, "fal tuqatilhu." Mana fal tuqatilhu? Tuqatilhu artinya apa? Jangan artinya membunuhnya. Jangan arti perangi dia. Ya kan? Kalau kamu bawa golok, tebas dia. Kalau ada orang lewat, kalau kamu bawa pedang, sabet, iya kan? Artinya jangan bukan maknanya fal tuqatilhu itu artinya membunuhnya, memeranginya, tidak. Artinya apa? Para ulama ketika menyebutkan fal tuqatilhu artinya cegah dia dengan keras. Cegah dia dengan keras. Kalau misalnya kita sedang sholat, ada orang melewat di hadapan kita, cegah dia dengan keras. Cegah. Kalau dia tetap ngeyel, cegah dengan keras. Kalau perlu misalnya didorong. Jadi itu kalau apa? Kalau kita katakan adalah apa? Kalau sampai kita mendorongnya sampai dia jatuh dan meninggal, maka apa? Tidak ada kisos. Itu mana fal tuqatilhu? Artinya cegah dia dengan keras. Bukan maknanya adalah apa? Fal tuqatilhu artinya perangi dia atau bunuh dia. Fa inna ma'ahu al-qarin. Kenapa? Karena yang membuat dia ngeyel itu bersamanya itu ada qarinnya. Ada qarinnya. Kenapa? Karena kita setan itu yang berusaha untuk kemudian membuat orang itu lewat di hadapannya. Dan dikatakan betul-betul dia mendapati sutra itu ketika apa? Ketika misalnya di dinding, di dinding, atau ada meja, atau ada kursi, atau ada tiang, atau ada orang di depannya, orang dijadikan sutra, ya kan, atau apa namanya, apa saja yang bisa dijadikan sutra di hadapan dia, tasnya bisa dijadikan sutra, tasnya diberdiri, ya kan, diberdirikan tasnya. Kalau buku dijadikan sutra boleh apa tidak? Kitab ini berdirikan, kitab ini diberdirikan bisa nggak jadi sutra? Bisa, karena minimalnya sutra itu adalah apa? Minimalnya sutra itu adalah 2/3 zira. Zira itu dari ujung kuku sampai siku. Nah, 2/3-nya ini kira-kira berapa senti? Kira-kira berapa senti kalau 2/3? Hitung sendiri, ya kan? Tapi itu adalah apa? Karena Nabi SAW adalah menjadikan sutra itu adalah pelana ontanya. Jadi pelana onta yang pelana ini dinaikkan di atas onta itu setinggi itu. Jadi kalau dicopot, diletakkan, nah itu setinggi itu. Nah, itu adalah apa namanya yang dipakai untuk ar-rahilah. Fi mu'khiratir rahli. Itu pada tunggangan pelana yang diletakkan di atas onta. Kemudian yang sunnah, adapun yang sunnah, kalau tadi yang sutra itu adalah wajib, yang sunnah dalam sutra itu adalah mendekat dengan sutra. Dekat dengan sutra itu adalah sunnah. Ya kan? Jadi jarak antara orang berdiri dengan sutra itu berapa? Jaraknya adalah dalam hadis adalah 3 zira. Jadi jarak berdiri dengan sutra adalah 3 kalinya ini. 3 kali 3 hasta, ya kan. Ini jarak sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3. Ya kan? Tapi dekat dengan sutra itu adalah lebih bagus. Kenapa? Karena jangan sampai kita jauh. Kalau kita menjauh dari sutra kemudian ada orang lewat di hadapan kita, untuk mencegahnya sulit, ya kan. Tapi kalau kita dekat dengan sutra, dekat dengan dinding, begitu ada orang lewat kita cegah dengan tangan, itu lebih mudah, ya kan. Maka mendekat dengan sutra itu adalah termasuk yang sunnah. Kemudian juga ketika Anda membuat sutra di hadapannya, maka tidak boleh membiarkan seorang pun lewat di hadapannya. Tidak boleh membiarkan orang lewat di hadapan antara dirinya dengan sutra. Itu jangan. Itu kalau orang ya. Jangan biarkan orang. Tapi kalau hewan yang lewat, biarkan aja. Ya kan? Karena kambing enggak bisa dicegah. Ya kan? Kalau ada orang mencegah kambing ya kita katakan kita sendiri yang kewalahan, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada kambing? Nabi SAW sedang sholat, ada kambing lewat, ya Nabi SAW yang menempelkan perutnya dengan dinding. Beliau Nabi SAW tempelkan perutnya dengan sutranya. Jadi kemudian kambing lewat di belakangnya. Tapi jangan kambing dicegah. Anak kecil juga jangan dicegah. Anak kecil juga jangan dicegah. Anak lari-lari di depan kita, jangan dicegah. Karena kalau dicegah, itu justru akan mengganggu kehusuan orang di dalam sholat. Dicegah, tahu-tahu dipegang, kaget, nangis, iya kan? Nangis ini jerit, nah, itu yang akan mengganggu orang di dalam sholat. Ya sudah, biarkan aja, iya kan? Sambil kemudian orang tuanya yang memberikan nasihat bahwa ini artinya memberikan pendidikan bahwa tidak boleh orang itu lari-lari di hadapan orang yang sholat. Ini adalah apa namanya? Jangan membiarkan. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi SAW kana yusalli fa marrat syatun. Nabi SAW pernah sholat, kemudian lewat seekor kambing di hadapannya. Fasa'aha, kemudian Nabi SAW bersegera maju ke arah sutra. Ilal kiblat, artinya langsung maju ke arah kiblat. Hatta alzaqabatnahu bil kiblat, sampai perutnya itu nempel dengan kiblat, maksudnya nempel dengan sutrahnya. Artinya ini adalah apa, kalau hewan. Tapi kalau orang ya dicegah. Karena juga apa? Kalau tidak ada sutra, tidak ada sutra misalnya di hadapannya, maka kalau ada yang lewat di hadapannya itu tiga, maka itu jadi pembatal. Jadi pembatal. Ada yang membatalkan sholat ketika kita tidak ada sutra, kemudian yang lewat ini ada tiga. Ini termasuk pembatal sholat. Apa, siapa itu? Disebutkan di halaman 113 ya. Wa idza lam yattakhidz sutratan, jika dia tidak membuat sutra di hadapannya, fa innahu yaqta'u sholatahu, maka terputus sholatnya. Kalau yang lewat itu apa? Yang pertama al-himar. Yang pertama adalah al-himar, keledai. Yang kedua wal mar'a. Kalau yang lewat itu wanita. Kalau disebutkan mar'a itu berarti wanita sudah dewasa. Ingat dalam bahasa Arab kalau disebutkan mar'a itu sudah pasti dewasa. Sama dengan ar-rajul. Kalau disebutkan ar-rajul itu sudah pasti dewasa. Jadi tidak perlu dikatakan rojulun, mumayyizun, rojulun. Tidak perlu, karena rojul itu sudah pasti balik. Sudah pasti dewasa. Sama dengan almar. Artinya apa? Kalau anak perempuan yang kecil lewat, maka itu adalah apa? Bukan pembatal sholat. Walaupun dia nenek-nenek, tetap batal. Walaupun nenek-nenek, tetap batal sholatnya. Walmar'a. Dan yang ketiga, walkalbul aswad. Anjing hitam. Sebenarnya bukan anjing hitam. Anjing apa saja, mau hitam, mau kuning, coklat, putih, semuanya. Kenapa kok ke hitam? Karena hitam ini, anjing yang warnanya hitam, itu lebih banyak setonnya. Artinya setonnya, karena seton itu lebih banyak ke yang berwarna hitam. Anjing warna hitam, kucing warna hitam, ya kan? Ayam cemani hitam, itu kan banyak setonnya. Karena untuk kesirikan, ya kan? Untuk tumbal. Karena dukun itu mensyaratkan yang ayam cemani, ayam hitam. Jadi kebanyakan yang hitam. Hitam itu adalah apa namanya, hewan yang hitam. Maka kalau ada ular hitam masuk di dalam rumah, jangan langsung diusir, jangan langsung dibunuh. Tapi apa? Diusir dulu. Kalau dia pergi, berarti itu adalah ular beneran. Tapi kalau dia tidak pergi, hati-hati. Iya kan? Kalau ular hitam masuk di dalam rumah, kemudian kita usir, dia tidak mau pergi, maka hati-hati. Hati-hati. Nah, kita baca ayat kursi, kita ruqyah, kalau dia akan pergi. Kalau dia pergi, dia pergi. Ya kan? Tapi kalau misalnya di ruqyah dia tidak mau pergi, diambil kayu, dia tidak mau pergi justru malah nantang, ya sudah, dibunuh aja, ya kan? Bismillah, kemudian dibunuh. Tapi jangan langsung dibunuh kalau ular hitam. Karena Nabi SAW menyebutkan kalau ada ular hitam masuk dalam rumah, ya sudah, jangan langsung dibunuh. Diusir dulu. Diusir. Kalau dia diusir, dia pergi, ya sudah, berarti itu ular beneran. Ya kan? Ular beneran. Tapi kalau diusir tidak pergi, ya kan? Bahkan nantang, ini hati-hati. Di ruqyah, setelah itu baru kemudian dibunuh. Taib. Jadi yang kalau yang lewat tiga ini adalah termasuk pembatal sholat. Yang pertama adalah apa? Keledai. Kenapa semuanya tiga ini? Nanti ada wanita yang protes. Kenapa kami yang jadi kambing hitam? Iya kan? Kenapa wanita yang jadikan kambing hitam? Kenapa kami yang jadikan pembatal sholat? Kenapa tidak laki-laki juga jadi pembatal sholat kalau yang lewat di hadapannya? Kenapa wanita? Nabi SAW menyebutkan ilahnya ini sebenarnya apa namanya? Nanti kalau ini syariat ini tidak benar ini, iya kan? Jadi nanti kalau nanti kebanyakan wanita protes dengan hadis ini, ya kan? Karena yang jelas bahwa fa'inna ma'aha al-qorin, karena yang perempuan itu yang selalu ada bersamanya itu korinnya. Kalau himar karena dia adalah hewan najis, anjing adalah termasuk hewan najis, iya kan? Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Samit An-Nabi Dzar qala Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum yusalli," apabila salah seorang dari kalian berdiri salat, "fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mislu akhiratir rahal," maka sesungguhnya dia membuat sutra di hadapannya seperti akhiratir rahal, artinya pelana unta. "Fa idza lam yakun baina yadayhi mislu akhiratir rahal," apabila tidak ada di hadapan dia seperti pelana onta, fa innahu yaqta'u salatahu wal himar wal mar'atu wal kalbul aswad. Kemudian akan terputus salatnya kalau yang lewat itu keledai, wanita dan anjing hitam. Qultu ya Abadzar, ma balul kalbil aswad minal kalbil ahmar minal kalbil asfar. Jadi qala ya ibna akhi, sa'altu Rasulullah SAW kama sa'altani. Saya pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang kau tanyakan. Faqala al kalbul aswad syaitan. Karena anjing hitam itu ada syaitannya. Karena yang berwarna hitam itu selalu ada syaitannya. Sebagaimana juga Nabi SAW, uktulu al-aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang berwarna hitam di dalam sholat. Yang pertama adalah apa? Al-hayya, ular. Dan yang kedua adalah kalajengking, al-akrab. Ini haramnya bagi orang yang lewat. Adapun orang yang lewat di hadapan orang yang punya sutra itu adalah haram. Artinya berdosa kalau ada orang lewat di hadapan orang yang punya, yang sedang sholat di hadapannya, itu tidak boleh. Haramnya berdasarkan hadis dari Abi Juhaim qal, qala Rasulullah SAW, law ya'lamul maru baina yadil musalli. Seandainya kamu orang yang lewat itu tahu dosanya lewat di hadapan orang yang sholat, madza alaihi, apa yang terjadi padanya, lakana ayyakifa arba'ina, berdiri bagi dia selama 40 lebih baik daripada apa? Melewati di hadapan orang yang sholat. Di sini dalam tafsir dikatakan apa? Ayyakifa arba'in. Arba'in dalam riwayat yang lain, arba'in ada yang mengatakan syahron, arba'ina sana, arba'ina apa? Yauman. Ada yang mengatakan 40 di sini lebih baik dia berdiri 40 hari daripada dia melewati di hadapan orang yang sholat. Lebih baik dia berdiri 40 bulan daripada dia melewati di hadapan orang yang sholat. Lebih baik dia berdiri 40 tahun daripada dia melewati di hadapan orang yang sholat. Yang jelas tidak ada 40 abad. Ya kan? Karena orang berdiri di sini 40 tahun, maksudnya logikanya dia masih bisa hidup. Ya kan? Tapi kalau 40 abad kan gak ada orang yang hidup 40 abad. Ya kan? Maka tidak, jangan di, wah ini 40 abad, seandainya orang berdiri 40 abad, melewati di hadapan orang yang sholat, maka itu adalah lebih baik. Siapa yang hidup 40 abad? Kan gak ada kan? Maka itu tidak bisa, jangan ditambahkan. Nah, artinya keterangan-keterangan yang seperti itu yang tidak ada dalil jangan ditambah. Tapi kalau misalnya 40 jam, ya bisa, ya kan? 40 menit, ya bisa. 40 detik, ya kan? Bisa, ya kan? Kita katakan adalah, tapi yang dalam tafsir katakan yauman syahron au sana. Sekarang pertanyaan, makmum ada gak sutra bagi makmum? Ada gak sutra bagi makmum? Tidak ada, karena sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Sutratul imam, sutratul lil makmum. Sutrahnya imam adalah sutra untuk lil makmum. Dalilnya adalah artinya makmum itu tidak ada sutra. Ya kan? Tidak perlu membuat sutra. Sekarang kalau makmum masbuk, perlu enggak dia ngejar sutra? Sangat perlu enggak dia mengejar sutra ketika dia makmum masbuk? Dia misalnya menyempurnakan, menambah satu rakaat. Di hadapannya dia sudah pada pergi, ya kan? Adanya dia di belakang, temboknya di depan, berjalan kaki 10 meter. Kira-kira cari sutra? Cari sutra? Bagi makmum tidak ada, karena makmum tidak ada sutra, ya kan? Jadi jangan memaksakan diri kemudian, kecuali kondisinya misalnya apa, dekat. Bisa bergerak ke kiri, ke kanan, satu langkah kemudian apa, ke kiri, ke kanan, kemudian ada orang di sampingnya masih berduduk, kanannya dia masih bisa bergeser, ya gak apa-apa. Atau maju satu langkah gak ada masalah. Tapi kalau sudah 10 meter, 5 meter, ya kan, 3 meter, kita katakan adalah apa, itu terlalu memberatkan. Maka ya gak usah, jangan dicari, ya kan. Dia bingung di tengah-tengah masjid, dia sholat sendirian, yang lain pada pergi. Waduh, ke kiri mana gak ada sutra, ke kanan gak ada sutra, ya kan? Ke depan jalan kaki berapa meter dari depan, dari tengah. Ya sudah, dia berdiri di situ, ya kan? Jadi ini apakah ada dosa bagi dia? Tidak, kita katakan tidak. Karena makmum itu tidak ada sutra. Dalilnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, akbaltu raqiban ala atan. saya pernah naik atan. Atan itu keledai betina. Wa ana yauma idzin kana hastul ihtilam. Saya waktu itu usianya hampir balik, hampir ihtilam. Hampir balik. Ihtilam itu artinya mimpi basah. Hampir balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang mengimami salat di Mina. Fa marartu baina yadi saf. Abdullah bin Abbas melewati di hadapan orang, di hadapan saf-saf. Dia melewati saf-saf. Fa nazaltu. Artinya mengendarai sambil keledai betina. Padahal kalau keledai yang lewat di hadapan kan terputus, ya kan? Itu untuk siapa? Orang yang sholat sendirian atau imam. Tapi kalau keledai lewat itu di hadapan makmum, atau wanita yang lewat di hadapan makmum, atau anjing hitam yang lewat di hadapan makmum, apakah pembatal sholat? Tidak. Ya kan? Tidak membatalkan sholat. Walaupun yang lewat di hadapan makmum, artinya shofnya makmum, itu adalah anjing, wanita, keledai, itu bukan. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas waktu itu mengendarai keledai, dia menuntun keledainya melewati di hadapan shof, ya kan? Melewati di hadapan makmum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famarartu baina yadi shofi, saya melewati di hadapan shof-shof. Fanazaltu, kemudian saya turun. Fa arsaltu latana tarta, saya membiarkan menambatkan keledai betina supaya dia bisa merumput. Wadakhaltu fi shofi, dan saya masuk ke dalam shof. Falam yungkir dzalika alayya ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan saya ini. Tapi itu adalah perkara yang wajib. Sebenarnya perkara yang wajib di dalam sholat bukan hanya tiga tadi, ada tiga tapi juga ada yang lain, seperti misalnya doa ruku, doa sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Itu adalah tapi kalau di sini dia sebutkan adalah sunnah. Kalau di buku ini disebutkan adalah termasuk yang sunnah. Tapi kita lihat sunnah nusolat, sunnah sholat. Kalau ulama fikih mengatakan sunnah sholat itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau sunnah menurut ulama fikih artinya apa? Bukan wajib, iya kan? Bukan wajib. Tapi kalau sunnah menurut ulama muhadisin, apa saja yang disandarkan kepada Nabi? Apa saja yang disandarkan kepada Nabi itu adalah sunnah menurut ulama muhadisin. Bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah, iya kan? Karena sandarkan kepada Nabi. Kemudian kalau sunnah menurut ulama usul menyatakan sunnah apa? Ya diberi pahala jika dia mengerjakan, tidak ada dosa bagi dia kalau dia meninggalkan. Itu adalah sunnah menurut ulama usul. Tentunya yang dimasukkan di sini sunnah nusolah adalah sunnah menurut ulama fikih, artinya bukan wajib. Nah sunnah di sini ada dua, ada kauliyah, ada filiyah, ada sunnah ucapan, ada sunnah perbuatan. Adapun yang sunnah kauliyah, yang pertama adalah doa ul istiftah, adalah doa iftitah. Doa istiftah atau doa iftitah. Adapun doa iftitah yang paling afdol kata beliau di sini adalah apa? Adalah doa iftitah Allahumma bait baini wa baina khotayaya kama ba'ta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma nakkini min khotayaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas, Allahumma ghsilni min khotayaya bisalji wal ma'i wal barat. Ini adalah iftitah yang paling afdol. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak, subhanakallahumma, dalam yang lain mengatakan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Tapi ini adalah khilaf di antara para ulama mana yang paling utama dari semua doa iftitah. Doa iftitah mana yang paling utama, ini ada khilaf. Tapi kalau Syekh Abdul Azim Al-Badawi dan ini mengatakan bahwa yang paling utama adalah apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataya ila akhirih. Ini adalah sunnah kauliyah. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan tidak. Kalau Anda menghafalkan semua doa iftitah itu adalah sunnah. Sunnah semuanya, iya kan? Selama hadisnya itu sahih, ya sudah Anda amalkan semuanya. Kemudian yang kedua adalah isti'adzah. Membaca ta'awudz itu adalah sunnah. Adapun dalilnya adalah idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awud. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iman itu mengucapkan apa? Jadi ada tiga lafaz. Yang pertama apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama. Yang kedua? A'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim. Atau yang ketiga adalah apa? A'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Ini adalah bacaan isti'adzah. Kemudian sunnah kauliyah yang ketiga adalah ta'min, ucapan amin. Amin. Jadi bukan amin. Yang betul amin atau amin atau amin. Kalau amin, A-nya panjang, min-nya pendek. Amin. Atau amin. Panjang semuanya, ya kan? Ada apa lagi? Yang panjang min-nya. Amin. Yang betul yang mana? Adalah amin. Jadi yang panjang. Artinya amin ini adalah apa? Isim, dia isim tapi maknanya fi'il amr. Isim makna fi'il amr. Apa maknanya? Istajib doai. Artinya apa? Kabulkan doa saya. Karena isim, isim itu ada isim, namanya asmaul af'al. Ada isim tapi maknanya fi'il. Ada isim maknanya fi'il madi, ada isim maknanya fi'il mudhari, ada isim maknanya fi'il amr. Isim yang maknanya fi'il madi contohnya apa? Isim tapi maknanya fi'il madi. Contohnya apa? Hah? Contohnya dalam ayat hayhata hayhata lima tu'adun. Hayhata hayhata hayhata itu adalah bimana ba'uda. Bimana ba'uda. Hayhata itu isim tapi maknanya fi'il madi. Contoh yang lain syattan. Syattan itu juga adalah isim bimana iftaraka. Syattan bimana iftaraka. Isim tapi maknanya fi'il madi. Ada isim maknanya fi'il mudhari. Contohnya apa? Dalam ayat wala takullahuma, wala takullahuma uffin, wala takullahuma uffin. Uff itu adalah isim tapi maknanya fi'il mudhari. Apa maknanya uff? Atau dajjar, artinya moh, iya kan? Itu maknanya uff. Uff artinya isim tapi maknanya fi'il mudhari. Maksudnya saya enggak mau, saya enggak mau. Iya kan? Itu kemudian ada lagi isim yang maknanya fil amr. Contohnya adalah amin. Contoh yang lain banyak seperti soh, mah, taal. Taal itu artinya apa? Isim tapi maknanya fil amr. Bimana apa? Taal. Itu adalah isim tapi maknanya fil amr. Jadi bukan fi'il ya, bukan fi'il. Tapi termasuk di dalamnya amin. Kemudian sunnah ucapan yang keempat adalah apa? Al-qira'atu ba'dal fatihah. Adalah bacaan sesudah surah al-fatihah. Bacaan sesudah surah al-fatihah. Artinya bacaan sesudah surah al-fatihah itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Berdasarkan dalil An-Nabi Qatadah radhiyallahu ta'ala nuqal. Karena Nabi SAW yakra'u fi rakataini lulayaini min sholati. Min sholati dzuhri bi fatihatil kitab wa surataini yutawilu fil ula wa yukassiru fil thaniya wa yusmil ayat ahyanan wa kana yakra fil asri bi fatihatil kitab wa surataini wa kana yutawilu fil rakatil ula min sholati subahi wa yukassiru fil thaniya. Dalilnya dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Nabi SAW pernah membaca dua rakat yang pertama dari sholat duhur itu dengan surah al-fatihah dan dua surah. Artinya surah selain dari Al-Fatihah, iya kan? Dua rakaat yang pertama, jadi setelah Al-Fatihah membaca surah. Tapi yang sunnah adalah apa? Yutawwilu fil ula wa yukassiru fil tsaniyah. Bacaan rakaat yang pertama, surah yang dibaca pada rakaat yang pertama, itu lebih panjang daripada surah yang dibaca pada rakaat yang kedua. Daripada rakaat yang kedua. Demikian juga pada Wa yusmil ayat ahyanan, artinya apa? Salat duhur boleh terkadang terdengar ayat itu. Ayat itu terdengar, artinya terdengar seperti jahar. Jadi salat duhur boleh kita katakan seperti terdengar jahar. Ya, tapi kalau menjaharkan salat duhur itu boleh, tapi bukan sunnah. Kadang-kadang aja. Ya kan? 15 tahun sekali dia pengen salat duhur dijaharkan. Ya enggak apa-apa, ya kan? Jadi kita katakan, tapi apa? Terus-menerus adalah apa? Salat kalau duhur itu adalah disirkan. Wa kana yaqra'u fil asar, demikian juga Nabi SAW pernah membaca pada salat asar bi Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah wa surataini, dan juga dua surah. Wa kana yutawwilu fi rakati lula, sama pada rakaat yang pertama itu bacaan surahnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Artinya rakaat yang kedua itu lebih pendek. Dalam riwayat yang lain begini. Kalau Anda membaca rakaat yang pertama itu 15 ayat, maka rakaat yang kedua itu sekitar 7-8, separohnya. Kalau Anda membaca Nabi SAW ketika sholat subuh pernah membaca rakaat yang pertama berapa ayat? Berapa ayat Nabi SAW membaca dalam hadis dari Sayyar ibn Abi Salama? Minhal ibn Sayyar ibn Abi Salama. Adalah apa? Rakaat yang pertama Nabi SAW pada sholat subuh, rakaat yang pertama beliau membaca 100 ayat. 100 ayat. Rakaat yang kedua berapa yang dibaca? 60 ayat. Jadi kurang lebih separuh, iya kan? Separuh. Kalau kita 160 ayat 2 rakaat habis jamaahnya. Iya kan? 100. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam 160 ayat. Dalam hadis itu ketika dia salam, assalamualaikum, dia baru tahu siapa yang berdiri di sampingnya. Kenapa? Karena matahari sudah terang. Jadi baru tahu siapa yang berdiri di sampingnya, kirinya, kanannya baru tahu. Di hadapannya, baru tahu. Kenapa? Karena sholatnya tadi dalam kondisi gelap, gulita. Jadi tidak tahu siapa yang berdiri di samping kanan dan kirinya. Jadi dia tahunya setelah selesai salam. Jadi ini adalah apa? Sunnahnya adalah apa? Rakaat yang pertama itu lebih panjang. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah apa? Sunnah yang berikutnya kita katakan adalah apa? Wa tusannu al-qira'a fil ukhrayaini ahyanan. Disunnahkan membaca surah pada dua rakaat yang terakhir. Maksudnya rakaat yang terakhir itu salat apa? Duhur asar. Duhur asar. Misalnya duhur pada rakaat yang ketiga keempat itu juga sunnahnya apa? Membaca surah. Tapi apa? Ahyanan. Ahyanan artinya apa? Kadang-kadang. 10 tahun sekali. Iya kan? Boleh. Tapi yang sunnah mudawama, berarti yang sunnah mudawama rakaat yang ketiga dan keempat adalah apa? Adalah apa? Cukup dengan Al-Fatihah. Mencukupkan dengan surah Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah ruku. Itu adalah apa? Untuk rakaat yang ketiga dan keempat dari sholat duhur, asar, sholat isya, sholat maghrib. Tapi kalau misalnya pengen membaca surah sesudahnya, maka dikatakan sunnahnya apa? Ahyanan. Sunnahnya adalah apa? Kadang-kadang. Sebagaimana hadis dari Abi Sa'id, anna Nabi SAW kana yaqra'u fi sholati dzuhri. Nabi SAW pernah membaca pada sholat duhur fi rakataini lulayaini, pada dua rakaat yang pertama fi kulli rakaatin qadra 30 ayat. Pada setiap rakaat itu masing-masing 30 ayat. Wa fil ukhrayaini, pada dua rakaat yang terakhir qadra 15 ayat. Sebanyak 15 ayat. Aw qala nisfu dzalik atau separuhnya dari itu. Wa fil asri, pada sholat asar fi rakataini lulayaini, pada dua rakaat yang pertama fi kulli rakaatin qadra qiraati 15 ayat. Jadi kalau sholat asar rakaat yang pertama kedua itu sebanyak 15 ayat. Pada rakaat yang ketiga dan keempat itu sebanyak berapa? Qadra nisfi dzalik. Artinya berapa? Separuh. 15 separuhnya berapa? Enggak ada 7,5 ya. Saya pengen 7,5 ayat. Enggak ada 7,5. Setengah itu enggak ada. Ya kan? Misalnya saya mengatakan lam yalid ruku, boleh tidak? Tidak boleh, iya kan? Karena tidak ada separuh ayat. Yang ada adalah satu ayat. Jadi imam kita katakan 7 atau 8. Jadi tidak ada 7,5. Dan ini juga dalil menunjukkan bahwa apa? Ini sebenarnya secara apa namanya? Di sini juga ada sunnah. Sunnahnya begini. Adalah apa? Memanjangkan bacaan itu pada sholat yang memang panjang dan memendekkan pada sholat yang memang pendek. Sholat bacaan yang paling panjang adalah sholat subuh, iya kan? Subuh. Jadi kurang berapa tadi? 160 ayat. Tapi panjang lah, enggak usah 160 ayat, iya kan? Panjang sholat subuh. Kemudian lebih pendek dari sholat subuh adalah apa? Sholat isya. Karena Nabi SAW membaca kurang lebih pada rakaat yang pertama 50 ayat. Rakaat yang kedua itu separohnya. Taip, lebih sedikit dari sholat isya. Lebih sedikit sholat isya, sholat apa? Yang bacanya lebih pendek dari sholat isya? Sholat duhur. Yang lebih pendek dari sholat duhur adalah apa? Asar. Kemudian yang lebih pendek dari sholat asar? Maghrib. Maghrib kulhu, iya kan? Misalnya 3 ayat, 4 ayat, iya kan? Kenapa? Dalam hadis yang lain, kalau karena Al-Quran itu kan dibagi 30 juz ya, dibagi 114 surah, itu dibagi 3. Namanya ayat di dalam Al-Quran itu, surah di dalam Al-Quran dibagi 3. Ada namanya surah, min tiwalil mufassal, ada min kisaril mufassal, ada min mutawassit. Jadi ada yang namanya surah-surah yang panjang. Surah-surah yang panjang itu dari surat apa? Surat yang panjang Al-Baqarah sampai surat apa? Yang termasuk kategori panjang. Surat yang ke-50, surat Qaf. Kemudian yang pertengahan dari surat Qaf sampai surat apa? An-Nazi'at. Sebelum surah An-Naba. Al-Mursalat. Kemudian surat yang pendek An-Naba sampai An-Nas. Cuma para ulama membagi lagi. Surah Jusama dibagi 3. Ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Yang panjang surah An-Naba sampai surah Ad-Duha. Kemudian Ad-Duha sampai surah Al-Zalzalah. Kemudian Al-Zalzalah sampai An-Nas itu adalah pendek. Taib, ada lagi sunnah yang perlu diperhatikan adalah apa? Adalah membaca surat itu apa? Sesudahnya. Sunnahnya adalah membaca surah itu sesudahnya. Kalau Anda membaca rakaat yang pertama surah Al-Baqarah, maka sunnahnya adalah apa? Surah Al-Imran, An-Nisa atau Al-Ma'idah dan seterusnya. Paham ya? Adalah membaca. Kalau Anda membaca pada rakaat yang pertama surah misalnya Wal Asri, maka rakaat yang kedua sunnahnya adalah apa? Apa? Sesudah Wal Asri? Hah? Al-Lumazah, iya. Al-Lumazah sampai An-Nas, iya kan? Itu adalah yang sunnah. Maka jangan membaca pada rakaat yang pertama Wal Asri, kemudian Anda membaca pada rakaat yang kedua Al-Hakumut Takatsur. Iya kan? Al-Hakum. Kenapa Al-Hakumut Takatsur? Itu berarti apa? Berarti mundur, iya kan? Mundur kan? Mundur suratnya, artinya mundur ke bawah. Yang sunnah itu adalah apa? Ke atasnya, bukan di bawahnya. Dan ini terkadang seorang imam itu tidak pernah perhatian dalam masalah ini. Jadi tidak perhatian. Jadi kalau Anda membaca rakaat yang pertama itu, misalnya apa? An-Nas. Antum membaca surah An-Nas, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua membacanya apa? Wah, ini iya kan? Kenapa? Karena baca surah An-Nas. Nanti rakaat yang kedua membaca surah Al-Falaq atau Qulhu. Ini bukan sunnah. Ini bukan sunnah. Yang sunnah adalah apa? Kalau Anda membaca qul huwallahu ahad rakaat yang pertama, maka rakaat yang kedua qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas. Kalau Anda membaca rakaat yang pertama qul a'udzu birabbin nas, berarti rakaat yang kedua Anda ulangi qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah apa? Itu yang sunnah. Wasunnah juga, dan sunnah juga adalah apa? Ayya jahara fil qiraati fi salati subhi. Untuk salat subuh dijaharkan. Dan jadi sunnahnya dijaharkan itu pada berapa salat? Yang pertama salat subuh. Pertama dan kedua. Yang kedua rakaat yang pertama dan kedua dari salat maghrib. Dan rakaat yang pertama dan kedua dari salat isya. Itu yang dijaharkan. Adapun wa'am wa yusirra, dan sunnahnya dibaca sir, itu di mana? Pertama salat duhur semuanya. Semua rakaat. Yang kedua salat asar semua rakaat. Kemudian yang ketiga rakaat yang ketiga dari salat maghrib, dan rakaat yang ketiga empat dari salat isya. Itu adalah apa? Sunnahnya dibaca sir. Itu sunnah qauliyah. Kemudian sunnah qauliyah yang kelima adalah tasbih fi ruku' was sujud. Mengucapkan tasbih pada ruku dan sujud. Artinya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ini adalah termasuk sunnah. Tapi kalau ulama fikih kebanyakan mengatakan bahwa ini adalah wajib. Karena Syekh Utsaimin mengatakan apa? Kalau Anda tidak membaca subhana rabbiyal a'la sengaja, maka batal sholatnya. Sengaja Anda meninggalkan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, tidak Anda baca, maka batal sholatnya. Atau subhana rabbiyal azim Anda tinggalkan, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Tiga kali juga adalah termasuk yang sunnah. Kemudian yang keenam, sunnah yang keenam adalah ziyada fil itidali minar ruku'i. Tambahan ketika itidal atau bangkit dari ruku. Tambahan setelah Rabbana walakal hamdu. Itu adalah termasuk yang sunnah. Apa ya, tambahannya di situ adalah apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini adalah termasuk sunnah. Atau mil as-samawati wa mil al-ardi. Wama bainahuma wa mil amasita min syai'in ba'du. Terus ada lagi tambahan yang lain, ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ini tambahan-tambahan semuanya ini adalah termasuk yang sunnah, tapi bukan sunnah dibaca semuanya. Bukan sunnah itu dibaca semuanya. Ya kan? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Maka ini bukan termasuk yang sunnah. Yang sunnah itu adalah tambahan, itu hanya satu tambahan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya kan. Kemudian nanti ketika ruku yang kedua baru tambahan mila samawati wa milal ardi wa ma bainahuma wa mila masita min syai badu. Kemudian ruku pada rakaat yang ketiga, bangkit dari ruku pada rakaat yang ketiga dengan tambahan apa? Allah sanai wal majdi la akhirih. Kemudian yang ketujuh, sunnah yang ketujuh adalah doa baina sajdataini, berdoa di antara dua sujud. Berdoa di antara dua sujud adalah termasuk sunnah. Rabbi ghafirli, tiga kali. Allahumma ghafirli, atau doa yang lain, Allahumma ghafirli warhamni wajaburni wahdini warzukni. Adalah sunnah qauliyah. Kemudian yang kedelapan, sunnah qauliyah adalah salatu ala Nabi SAW pada tasyahudil awal. Jadi salawat pada tahiyat yang pertama, itu adalah apa? Itu adalah sunnah. Adapun salawat pada tahiyat yang kedua, adalah rukun. Ya kan, adalah rukun. Karena misalnya kalau ada soal datang kepada kalian, misalnya pilihan ganda, solawat kepada Nabi pada tahiyat yang kedua adalah termasuk titik-titik, ya kan? Rukun, syarat, wajib, sunnah, haram, ya kan? Misalnya, ya kan? Kan pilihan ganda, ya kan? Yang betul adalah apa? Rukun. Tapi kalau misalnya salawat kepada Nabi pada tahiyat yang pertama adalah sunnah. Yang kesembilan, sunnah yang qauliyah yang kesembilan adalah doa ba'da tasyahudil awal wasani. Berdoa setelah tahiyat pertama dan kedua sawa, sama. Maksudnya apa? Berdoa, berdoa apa saja? Doa masalah tentunya. Doa masalah. Karena doa itu ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Nah, doa masalah silahkan. Doa masalah itu adalah permohonan. Kalau doa ibadah itu kan seperti doa tahiyat itu kan. Tahiyat itu kan termasuk doa. Iya kan? Tahiyat itu adalah doa, namanya doa ibadah. Tapi kalau misalnya berdoa masalah, itu adalah sesuai dengan keinginan masing-masing. Pribadi masing-masing. Maka ketika di dalam sholat setelah tahiyat pertama atau kedua, ya silakan Anda berdoa apa saja. Dalam hadis dari Nabi SAW, falyakhtar minal masalati masya'a. Silakan dia memilih doa apa saja yang menyenangkan bagi dia, yang membuat dia apa namanya, yang bagus bagi dia, ya kan? Artinya untuk kebutuhan dia. Secara implisit juga dikatakan silakan Anda berdoa dengan apa saja yang Anda inginkan, mau dengan bahasa apapun, ya kan? Walaupun dengan bahasa apapun yang Anda gunakan, Anda boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa silakan, ya kan? Karena kalian apa namanya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahasa. Ya kan? Semua bahasa Allah pasti tahu. Jadi jangan dikira kalau kita pakai bahasa ini kemudian Allah enggak tahu, tidak, ya kan? Itu adalah kekurangan diri kita kalau kita mengatakan bahwa Allah itu tidak tahu bahasa. Taib, yang berikutnya kalau berdoa ya, berdoa di sini silakan Anda berdoa. Artinya setelah tahiyat ya, setelah Anda tahiyat, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, di situ perhatikan, di situ di saya ambil dari potongan di hadisnya aja, tsumma liyakhtar ahadukum min ad-du'a'i ajabahu ilaihi, pada baris bawah dari hadis itu, tsumma liyatakhayyar, silakan dia memilih, ahadukum salah seorang dari kalian, min ad-du'a, dari doa-doa, ajabahu ilaihi, yang mengagungkan bagi dia. Falyad'u bihi rabbahu, maka adalah dia berdoa kepada Rabbnya. Artinya setelah tahiyat. Demikian juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, "Idza faraga ahadukum min at-tashahhudil akhir," apabila salah seorang dari kalian selesai dari salat dari tahiyat akhir, "falyata'awwadz billahi min arba," maka berlindunglah kepada Allah dari empat perkara. Yang pertama adalah apa? Min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Jadi kita minta perlindungan dari empat. Dua di dunia, dua di akhirat. Dua di dunia itu apa? Yang kita wajib berlindung. Yang harus kita berlindung dari ini semuanya ini adalah yang paling berat. Iya kan? Yang paling berat di dunia ini empat ini. Yang pertama adalah apa? Kalau di dunia ada dua, di akhirat ada dua. Di dunia itu apa saja? Yang di dunia mana? Fitnatil mahya wal mamat. Fitnanya orang yang hidup dan orang yang mati. Itu apa namanya, kesusahan yang paling berat di dunia itu adalah fitnah. Coba kalau antum difitnah. Oh sudah, fitnah itu kayaknya seperti hidup ini dibuat sempit, ya kan? Antum dituduh macam-macam, difitnah. Orang yang hidup maupun yang sudah meninggal. Iya kan? Sudah, kita katakan ini adalah apa? Itu fitnah yang paling besar. Adalah fitnahnya orang yang hidup dan orang yang mati. Itu di dunia. Yang di dunia yang kedua apa? Al-Masih ad-Dajjal. Karena Dajjal itu hanya di dunia. Iya kan? Dajjal itu hanya ada di dunia. Tidak ada Dajjal lagi di akhirat. Enggak ada. Dajjal hanya di dunia. Nah, ini kita berlindung dari Dajjal. Taib. Kemudian yang berikutnya, sunnah yang berikutnya adalah apa? At-taslimatus saniya. Ini salam yang kedua. Ini tadi salam yang kedua adalah sunnah. Berarti yang wajib itu hanya salam, yang rukun itu adalah salam pertama. Tapi salam kedua itu adalah apa? Adalah sunnah. Jadi kalau kita sholat duhur, assalamualaikum ke kanan, ya sudah. Assalamualaikum, sah sholatnya. Artinya apa? Dia meninggalkan yang sunnah kalau yang kedua. Tapi saya mengatakan ya jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena salam pertama dan kedua itu sama-sama disyariatkan. Ada dalilnya banyak, iya kan? Nah, semua banyak riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Ini adalah apa namanya? Kita katakan adalah banyak riwayat yang menunjukkan bahwa ke kanan, ke kiri juga adalah termasuk salam. Itu disyariatkan. Ya kan? Maka apa namanya? Untuk keluar dari khilaf ya adalah salam yang kedua. Tapi kalau Anda salam yang pertama, di sini mulai ada diperselisihkan. Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringnya itu adalah salam dua kali. Kama jaa an Ibnu Mas'ud sebagaimana yang datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu yaminihi wa yasarihi. Kana, kalau setiap ada kana itu bermakna apa? Kana maknanya apa? Apa makna kana dalam bahasa Arab? Hah? Kana bimana? Istimrariyah. Terus menerus. Jadi setiap ada kana menunjukkan apa? Kana Nabi SAW adalah Nabi SAW terus menerus. Adalah apa? Yusallimu ayyaminihi wa yasarihi. Terus menerus adalah mengucapkan salam di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya kan? Kana bimana istimrariyah. Jadi bukan kana itu bermana diartikan. Oh, kadang memang tidak diartikan dalam bahasa Arab. Memang tidak. Karena ya kan, kana Muhammadun naiman. Bisa artinya dulu, dulu, iya kan? Tapi itu sunnah qauliyah. Adapun sunnah fi'liyah, yang pertama adalah raful yadaini, mengangkat kedua tangan. Ada berapa mengangkat tangan? Ada berapa tempat yang terus-menerus mengangkat tangan? Adalah ada 4. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua ruku, yang ketiga bangkit dari ruku, yang keempat bangkit pada rakaat yang ketiga, ya kan? Bangkit pada rakaat yang ketiga adalah mengangkat tangan. Ini yang sunnah ahyanan. Adapun yang kadang-kadang, sunnah yang kadang-kadang mengangkat tangan adalah inda as-sujud, ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Ketika mau sujud Allahu Akbar, ketika mau sujud. Tapi itu adalah sunnah. Sunnah apa? Ahyanan. Adalah sunnah kadang-kadang. Karena ini beliau mengatakan apa? Karena sunnah ini harus dipahami bahwa sunnah itu ada dua. Ada sunnah mudawama. Mudawama artinya apa? Terus menerus. Ada sunnah ahyanan. Ahyanan adalah apa? Kadang-kadang. Kalau yang mudawama tadi ada pada 4. Kalau yang kadang-kadang, yang mudawama ada 4 tempat. Yang ahyanan adalah apa? Sujud dan bangkit dari sujud. Sebagaimana disebutkan di, kalau yang pertama 4 saya kira sudah berlalu ya di sifat sholat Nabi. Kemudian yang yusannu di paragraf yang berikutnya, wa yusannu rafuhuma ahyanan, dan terkadang sunnahnya kadang-kadang mengangkat kedua tangan, ya inda kulli khafdin wa raf'in, ketika dia turun dan ketika dia bangkit. Maksudnya apa? Turun itu maksudnya apa? Sujud, ketika dia bangkit dari sujud. Berdasarkan hadis dari Malik bin Al-Huwairis, annahu ra'an Nabi SAW, bahwa beliau pernah melihat Nabi SAW, rafa'a yadayhi fi sholatihi, mengangkat kedua tangannya di dalam sholatnya, idza raka'a, ketika ruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika bangkit dari ruku, wa idza sajada, dan apabila beliau sujud, wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud, hatta yuhadhi bihima furu' auzunaihi, sejajar dengan kedua telinganya. Taip, berarti apa? Ada sunnah mudawama, ada sunnah ahyanan. Taip, sunnah filia yang berikutnya adalah wadul yadaini wadul yamin ala simali fawqa sadrihi. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Namanya meletakkan, tinggal meletakkan. Ini tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Kemudian yang ketiga adalah an-nazar ila maudi sujud. Yang ketiga adalah sunnah fi'liyah yang ketiga, melihat ke tempat sujudnya. Melihat itu ada berapa tempat? Pandangan mata itu ada berapa tempat ketika dalam sholat? Ada 3 pada 4? Ada 4. Yang pertama, pandangan mata di mana? tempat sujud. Yang kedua, imam. Ketiga, jari. Yang keempat, lututnya ketika ruku. Iya kan? Ketika ruku. Taib. Itu an-nazar ila, selain daripada empat ini, maka apa? Termasuk yang makruh. Selain dari empat ini adalah termasuk yang makruh, menghitung kipas angin, lampu, menghitung apalagi jendelanya, dihitung ada berapa jendela masjid Al-Asri, ya kan? Nah, itu adalah apa? Iltifat, artinya. Kemudian yang keempat, ayyaf ala fi ruku'ihi ma tadammanu hadhi minal hadis minal hayat. Artinya melakukan sunnah-sunnah pada ruku. Apa yang sunnah pada ruku? Saya tidak bacakan semuanya. Sunnah pada ruku yang pertama adalah apa? Tangan kanan diletakkan di atas lutut yang kanan, tangan kiri diletakkan di atas lutut yang kiri, bukan disilang. Taib. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah apa? Punggungnya rata. Tidak didongakkan kepalanya, tidak juga diturunkan, tapi punggungnya adalah apa? Rata. Taib. Sunnah yang ketiga, ketika ruku. Perbuatan, ini perbuatan. Kita lihat perbuatan. Adalah apa? Menjauhkan sikunya dari pinggangnya. Ketika ruku sunnahnya sikunya dijauhkan dari pinggangnya. Kemudian yang keempat, sunnah filia yang keempat. Ketika ruku apa? Apa? Faraja asabi'ahu. Tangannya ketika ini di atas lututnya. Tangan di atas lututnya adalah faraja. Di faraja ini di apa? Direnggangkan, ya. Direnggangkan gini, seolah-olah seperti mencengkram. Taib, itu yang pada ruku. Kemudian yang kelima, sunnah perbuatan yang kelima adalah taqdimul yadaini ala rukbataini fi sujud, mendahulukan tangan daripada kedua lututnya ketika sujud. Ini khilaf, ya. Khilaf, tapi pendapat yang kuat adalah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum, apabila salah seorang dari kalian sujud, falyabruk kama yabrukul bair, wal yada yadaihi qabla rukbatain." Dalam dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Yang keenam adalah melakukan ketika sujud. Adapun sujud yang sunnah ketika sujud adalah apa? Yang pertama apa? Yang sunnah ketika sujud perbuatan. Tumitnya dirapatkan. Kedua tumit dirapatkan. Yang kedua apa? Tangannya dijauhkan dari dijauhkan. Kedua tangannya dijauhkan. Kemudian apa? Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Kemudian sikunya diangkat. Sikunya diangkat. Kemudian apa lagi sunnah filia ketika sujud? Jari jemari tangan, kaki semuanya menghadap ke arah kiblat. Semua jari jemari tangan dan kaki posisinya ke arah kiblat. Itu ketika sujud. Taib, itu adalah yang sunnah ketika sujud. Kemudian yang ketujuh, ayyakuna julusu baina sajdataini alal hayati allati tadammana, artinya sunnah-sunnah ketika duduk di antara dua sujud. Apa sunnahnya duduk di antara dua sujud? Yang pertama, duduknya adalah iftiras. Yang kedua, duduknya ika'a. Duduknya ika'a. Ika'a itu adalah apa? Kedua kaki kiri dan kanan ditegakkan, duduk di atasnya. Ini adalah duduk di antara dua sujud, sunnahnya ada iftiras atau duduk ika'a. Kemudian yang ketiga, tangan kanan diletakkan di atas paha yang kanan, di atas lutut yang kanan, tangan kiri di atas paha yang kiri. Ini adalah apa? Adalah perbuatan. Jadi kalau kita ini, tangan kanan di atas di mana? Di lutut yang kanan. Kalau yang tangan kiri di mana? Di paha yang kiri. Ya, itu adalah apa? Adalah sunnah ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedelapan, Allah yang hadu minas sujudi hatta yastawiya jalisan. Jadi tidak bangkit dari sujud sampai dia duduk sejenak. Artinya duduk namanya apa? Duduk dia, sebelum dia bangkit berdiri, sunnahnya adalah duduk. Duduk istirahat atau dinamakan jalsatul istiraha. Kemudian yang kesembilan, bertelekan dengan kedua tangan sebelum bangkit. Artinya apa? Bertumpu dengan kedua tangan. Jadi bertumpu dengan kedua tangan ketika bangkit ke rakaat keberdiri. Kemudian yang ke-10 adalah apa namanya? Jadi duduknya, duduk pada dua tahiyat. Kalau tahiyat yang pertama adalah duduk iftiras. Kalau tahiyat akhir adalah duduk apa? Tawarru. Tapi itu perbuatan Allah Ta'ala alam. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, apakah ada pendapat yang mengatakan bahwa masalah dalam sholat harus menggunakan bahasa Arab? Kalau dalam sholat, semua doa yang dibaca di dalam sholat itu harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh tidak. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh diganti Allah Maha Besar. Tidak boleh. Takbiratul ihram diganti dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa diterjemahkan itu tidak boleh. Jadi harus dalam bentuk bahasa Arab. Bila menggunakan bahasa Indonesia, itu tidak sah sholatnya. Kalau dia sengaja. Adapun bagi mereka yang baru belajar sholat dan dia tidak bisa bahasa Arab, ya sudah, faqra ma tayassara maka minal Quran. Jika imamnya lupa tahiyat awal namun baru ingat sesaat setelah takbiratul intiqal, apakah ia harus duduk iftiras kembali? Untuk tidak boleh. Kalau dia sudah berdiri sempurna, dia lupa dari tahiyat awal, kemudian dia sudah berdiri, maka tidak boleh dia iftiras. Kalau dia duduk tahiyat awal kembali ke tahiyat awal, maka batal sholatnya. Kenapa? Kenapa dikarenakan batal sholatnya? Karena apa? Dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang rukun. Apa yang rukun? Berdiri. Tahiyat awal adalah wajib. Dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang rukun. Maka ini termasuk pembatal sholat apabila dia apa? Ketika dia sudah tadi apa namanya lupa tahiyat awal. Jika saat duduk di antara dua sujud membacanya hanya Rabbi gufirli saja, bolehkah? Ya boleh. Karena kita katakan sunnahnya adalah apa? Rabbi gufirli atau Allahumma gufirli warhamni wajaburni wahdini warzukni waafini wafuani. Kapan sholat kita batal saat ada orang lewat di depan? Bisakah jika kondisinya sudah pakai sutra? Ya kapan saat batalnya? Kalau yang lewat di hadapan kita itu tiga. Kalau untuk keledai, anjing dan wanita. Selama itu kalau ingat, kalau yang sholat itu adalah wanita, lewatnya wanita, maka batal sholatnya wanita. Laki-laki dilewati oleh istrinya, walau neneknya, maka itu juga batal. Tapi kalau anak perempuannya masih ini, kita katakan bukan pembatal. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Ketika kita melihat seorang sholat di depan yang lainnya, yang ia jadikan sutra, tiba-tiba orang yang dijadikan sutra pergi, sehingga ada salah yang memungkinkan orang untuk lewat di depannya. Ketika kita melihat hal tersebut, lalu kita berdiri di depan orang tersebut untuk menjadi sutranya, agar ia tidak, ya, Anda mendapatkan kebaikan. Kalau Anda berdiri, melihat ada orang sedang sholat, kemudian Anda berdiri di depannya, maka Anda mendapatkan pahala, karena Anda membuka, apa namanya, kita katakan Anda memberikan, membuat Anda sebagai sutra bagi orang yang sedang sholat. Adu'au bada tasyahudillahu wa thani sawa. Maksud kata sawa itu artinya sama saja. Sawa'un alaihi ma'anzar tahum amlan tunzirhum layu minun. Sama saja, orang kafir itu kalau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, sama saja. Sawa'un alaihim. Jadi doa setelah tahiyat pertama dan kedua itu maksudnya sama. Sawa artinya sama atau artinya apa? Sama. Anda mau doanya sama juga boleh. Tahiyat yang pertama dan kedua doanya sama, atau kita katakan tahiyat yang pertama Anda berdoa, tahiyat yang kedua juga Anda berdoa. Apa maksudnya ya? Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah, bismillah Ustaz, tadi dikatakan bahwa keledai najis, lalu bagaimana dengan mengendarainya? Yang najis pada keledai itu ada empat, yang suci pada keledai juga ada empat. Yang najis pada keledai pada empat, yang disepakati najisnya keledai pada keledai itu ada empat. Yang pertama adalah kotorannya, kencingnya, darahnya, dan dagingnya. Itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf kalau keledai yang najis itu empat. darahnya, kotorannya, kencingnya, dan dagingnya. Adapun pada keledai yang suci, disepakati sucinya pada keledai juga ada empat. Yang pertama apa? Badannya, kedua air liurnya, ketiga bulunya, keempat keringatnya. Itu adalah disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf. Kenapa? Karena Nabi SAW itu sering mengendarai keledai. Bahkan Nabi SAW pernah sholat di atas keledai. Ya kan? Sholat di atas keledai. Dalil menunjukkan bahwa air liur, keledai, badannya, bulunya, kemudian apalagi keringatnya itu adalah suci, bukan najis. Adapun darahnya, kotorannya, dagingnya, itu adalah najis. Ustaz, mengenai sholat seorang wanita, jika tidak sengaja terlihat auratnya dalam sholat. Nah, misalnya rambut, karena pernah dengar jika sejak awal sholat terlihat, maka sholatnya batal dan harus diulang. Bagaimana kerinciannya? Ya, kita katakan kalau dia sengaja auratnya terlihat, maka itu adalah batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, maka kita katakan itu adalah apa? Tidak sengaja untuk misalnya rambutnya tersingkap atau misalnya kena angin, mukenanya kena angin. Ada angin, tak tahu kencang ya kan? Tak tahu kemudian menyingkap mukenanya, kelihatan betisnya. Apakah kemudian kita katakan itu bukan pembatal sholat? Kenapa? Karena tersingkap itu bukan karena keinginannya, ya kan? Kemudian yang ketiga, kalau memang dia tidak boleh menutup aurat karena dipaksa, maka kita katakan juga tetap sah sholatnya. Misalnya apa? Tadi sering ada pertanyaan di para masai adalah wanita TKW yang kerja di Taiwan, di Hong Kong, di mana saja, mereka itu sholat tidak pakai mukena, tidak pakai kerudung, tidak pakai ini, boleh enggak? Sah enggak sholatnya? Ya sudah, fattakullaha mastata'tum. Allahu ta'ala a'lam. Apakah membatalkan sholat mengambil handphone di saku lalu mematikannya? Tidak. Justru adalah termasuk yang sunnah. Termasuk yang sunnah adalah apa? Anda jangan, bukan sunnah adalah membiarkan handphone itu berbunyi terus. Bukan termasuk sunnah. Justru Anda mengganggu orang lain karena gara-gara bunyi handphone. Maka apa? Begitu bunyi handphone, sudah ambil handphonenya, diambil di kantongnya, gak apa-apa, dibuka, kemudian dimatikan. Gak ada masalah, iya kan? Iya kan? Asal jangan dibaca WA-nya ada apa ini. Jangan dibaca, iya kan? Tapi begitu ada misalnya bunyi kemudian dimatikan, gak ada masalah. Mau dia Android atau non-Android, jadul atau bukan jadul, sama. Mematikan handphone ketika sedang sholat itu adalah termasuk yang sunnah. Para ulama menyatakan termasuk sunnah. Artinya yang disukai oleh para ulama adalah mematikan HP ketika sedang sholat. Jangan membiarkan HP itu berbunyi ketika sedang sholat. Walaupun Anda harus merogoh kantong, kemudian membuka, kemudian apa sampai kuncinya Anda buka, kemudian Anda pencet, itu baru mati, kemudian dimasukkan lagi dalam kantong. Itu insya Allah sholatnya tetap. Sawallahu ta'ala a'lam. Taip, saya kira itu yang bisa sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada satu lagi. Saya minta izin satu lagi. Apabila kita sholat ada kucing tidur di tempat tidur sujud kita, apakah kita boleh menyingkirkan? Ya, kita imma kita menyingkirkan kucing atau kita yang menyingkir. Kita bergeser ke kanan atau kita bergeser ke kiri ketika kita sedang sujud. Kalau misalnya ada kucing di depan kita, kita sujud kemudian ada kucing, ya sudah kita menyingkir. Karena manusia yang berakal adalah dia yang berakal, bukan kucingnya yang ditendang, bukan kucingnya yang diusir. Kita yang berakal adalah bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Jika kita menggunakan sajadah, apakah sajadah batas terbuat sudah termasuk sutra? Saya katakan tadi kalau jumhur al-ulama termasuk mazhab yang empat menyatakan sutra itu adalah sunnah. Kalau sunnah, sutra itu adalah sunnah. Artinya kalau tidak memakai sutra, maka itu adalah buli. Artinya tidak ada hukum baginya. Adapun yang menyatakan wajibnya adalah sebagian dari ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Aku luqali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.